Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita baca penjelasan ringkas Asy-Syarih Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan penulisnya. Ta'rifu Asy-Syarihi بثلاثة الأصول ومؤلفها. Pengenalan Asy-Syarih Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah terhadap Al-Usul Ats-Tsalatsah dan penulisnya. قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى mengatakan هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. Ini adalah sebuah risalah yang penting yang membahas tentang akidah yang ditulis oleh Al-Syeikh Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Al-Imamul Mashhurul Mujaddidu. Seorang imam yang masyhur, seorang pembaharu, yaitu yang mengembalikan pemahaman yang keliru terhadap Islam kepada pemahaman yang benar. Lamman darasa min ma'alimil islami fin nisfi thani minal qarni thani asyara rahimahullahu wa akrama mathwahu. Tatkala telah berubah tanda-tanda Islam pada pertengahan yang kedua dari abad ke-12. Semoga Allah merahmati beliau dan memuliakan tempat kediaman beliau, yaitu di kehidupan akhirat. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول. Dan sungguh dahulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendiktekan tiga landasan pokok ini, yaitu usul salasah ini, kepada para penuntut ilmu dan orang-orang awam. Liyadrusuha wa yahfazuha, agar mereka mempelajarinya dan menghafalnya. Walitastaqirra fi qulubihim, dan agar tiga landasan pokok ini menetap di dalam kalbu-kalbu mereka. لكونها قاعدة في العقيدة agar karena landasan-landasan ini, tiga landasan pokok ini merupakan kaidah di dalam akidah. Waqad kanat wafatuhu sanata sittin wa mi'ataini wa alfin minal hijrati. Dan wafat beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada tahun 1206 Hijriah. Wa kana mauliduhu sanata 15 wa 100 wa 1000 min al hijrati. Dan waktu kelahiran beliau adalah pada tahun 1115 Hijriah. Faqad umira 91 sanatan. Maka sungguh beliau telah diberikan usia 91 tahun. Wa kana umran mali'an bil khairi wad da'wati ila Allah wat ta'limi wal irsyadi was sabri ala dhalika. Dan usia kehidupan beliau merupakan usia yang penuh dengan kebaikan dan dakwah menuju Allah Azza wa Jalla, pengajaran, bimbingan, dan bersabar di atasnya. Waqad anqadha Allahu bihi al-ibada wal-bilada fi zamanihi fi hadhihi al-jazirati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selamatkan dengan beliau para hamba dan negeri-negeri di zaman beliau di jazirah Arab ini. Wantasharat da'watuhu ba'da dhalika fi ghairil jazirati minasyami wa misra wal iraqi wal hindi wa ghairiha. Dan dakwah beliau pun tersebar setelahnya di selain jazirah Arab ini, yaitu di Syam, Mesir, Irak, India, dan yang selainnya. Dan bahkan pada saat ini dakwah beliau rahimahullah sampai di negeri kita. بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم. Disebabkan para da'i yang membawa ilmu dari beliau. وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول. Dan mereka berpindah ke negeri-negeri dan wilayah-wilayah tersebut. Wa bisababil makatibi wal kutubil lati intasharat minhu rahimahullahu. Wa min atba'ihi wa ansarihi wad du'ati at-tabi'in lahu fid da'wati ila Allah. Dan disebabkan berbagai tulisan-tulisan dan kitab-kitab yang tersebar dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dari para pengikut beliau, para penolong beliau dan para da'i yang mengikuti beliau rahimahullah di dalam berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla. Inilah ikhwani fillah hafizani wa hafidhakumullah sedikit penjelasan dari Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala tentang Al-Usul Al-Thalathah dan penulisnya, yaitu Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan tidak mengapa kita tambahkan sedikit penjelasan tentang muallif Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau, penulis kitab ini Al-Usul Al-Thalathah, adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid dari Bani Tamim. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau dilahirkan di Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriah di tengah-tengah keluarga yang makmur dengan ilmu syar'i. Ayah beliau Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah salah seorang di antara ulama tatkala itu. Demikian pula kakek beliau Sulaiman bin Ali rahimahullah juga salah seorang di antara ulama di Najd tatkala itu. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menghafal Al-Quran, selesai menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Dan beliau mempelajari ilmu fikih hingga beliau mendapat kan ilmu yang melimpah di dalam ilmu fikih. Dan beliau memiliki hafalan yang kuat yang karenanya ayah beliau takjub kepada beliau. Dan beliau pun bersemangat di dalam membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, hadis, dan yang lainnya. Dan beliau pun bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla malam dan siang. Dan beliau dahulu bersemangat dalam menghafal matan-matan ilmiah dalam berbagai macam bidang ilmu syar'i. Beliau pun dahulu melakukan perjalanan jauh di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla ke berbagai penjuru wilayah Najd di Mekkah. Di Madinah, beliau belajar dengan para ulama di sana. Di antara guru beliau adalah para ulama yang menjadi guru beliau tatkala itu adalah Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Ibrahim Al-Shammiri rahimahullah. Demikian pula putra beliau, putra dari Syekh Abdullah bin Ibrahim, yaitu Al-Syeikh Ibrahim Al-Shammiri rahimahullah. Kemudian di antara guru beliau adalah ahli hadis yang masyhur tatkala itu, Al-Syeikh Muhammad Hayatus Sindi rahimahullah. Dan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla berupa pemahaman yang kuat dan kecerdasan serta kesungguhan di dalam mempelajari ilmu syar'i. Dan beliau pun bersemangat pula untuk menulis karya-karya ilmiah yang sampai saat ini karya-karya tersebut masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah yang ada di hadapan kita sekarang ini, yaitu Al-Usul Al-Thalathah. Kemudian di antaranya ada Al-Qawaidul Arba', Al-Usul Sittah, Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Al-Kabair, Mukhtasar Zadul Ma'ad, Mukhtasar Al-Insaf, dan kitab-kitab yang lainnya. Yang banyak darinya insyaAllah, atau beberapa darinya akan kita pelajari insyaAllah di jenjang Madrasah Aliyah ini. Dan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wafat pada tahun 1206 Hijriah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini sedikit tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian, alangkah baiknya pula apabila kita sedikit mengenal tentang syarih yang mensyarah Al-Usul Al-Thalathah ini. Beliau adalah Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Ubaz rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan di Riyadh pada tahun 1330 Hijriah. Dan beliau juga menyelesaikan hafalan Al-Quran sebelum mencapai usia baligh. Dan beliau bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan qadarullah wa masya'a fa'al pada usia 20 tahun. Yaitu tepatnya pada tahun 1350 Hijriah, Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk mengambil penglihatan beliau, yaitu beliau buta. Kehilangan penglihatan beliau, akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat beliau di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, tidak menghilangkan semangat beliau untuk mempelajari ilmu syar'i. Hingga beliau menjadi seorang ulama yang diambil manfaat dari ilmu beliau hingga sampai detik ini. Dan beliau rahimahullah wafat pada tanggal 27 Muharram 1420 Hijriyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan setelahnya kita akan masuk ke dalam syarah Al-Usul Al-Thalathah ini. Yassalallahu lana dirasata hadhal kitab walintifa' bihi. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.